Hari libur Lani. Ini adalah hari baru di garasi bis. Lani bangun lebih pagi dari biasanya. Sampai nanti teman-teman. Lani. Hah? Oh, Gani, apa aku membangunkanmu? Tidak. Apa kau sudah mau berangkat kerja, Lani? Sebenarnya hari ini hari liburku, jadi aku ingin berkendara ke daerah pedesaan. Wow, pedesaan? Kedengarannya menyenangkan. Aku berangkat dulu. Wah, Lani sangat beruntung. Ayo bangun teman-teman, hari sudah pagi. Selamat pagi. Mana Lani? Hari ini dia libur, jadi dia berangkat pagi-pagi untuk berjalan-jalan. Dia sudah berangkat? Kemana dia pergi? Aku tidak tahu, tapi katanya mau ke pedesaan. Aku penasaran kemana dia pergi. Aku benar-benar penasaran. Lani sangat beruntung. Sebentar lagi. Itu bis terus sekolah. Permisi, ada apa? Ada yang tidak beres dengan mesinku. Aku tidak bisa bergerak. Apa yang harus aku lakukan? Anak-anak akan pergi piknik. Aku tidak bisa bergerak. Apa yang harus aku lakukan? Apa? Tidak jadi pergi piknik. Sabari anak-anak dulu ya. Anak-anak akan kecewa kalau mereka tidak bisa pergi. Apa aku harus memberi mereka tumpangan? Tapi nanti aku tidak bisa jalan-jalan. Aku bisa berjalan-jalan lain kali. Aku akan bertumpangan untuk anak-anak ini. Permisi. Hah? Aku akan bertumpangan untuk anak-anak. Kau? Tapi apa kau tidak bekerja? Sebenarnya, sekarang hari liburku. Apakah kau tidak menikmati hari liburmu? Tidak apa-apa. Ini hari yang sangat istimewa bagi mereka. Kalau kau benar-benar tidak keberatan. Tentu saja tidak. Anak-anak? Rupanya bis kita sekarang sedang agak sakit. Jadi, bis kecil di sebelahnya akan memberikan kita tumpangan. Benar kan? Bisa pergi-pergi. Ya, ayo naik bis itu. Semuanya aku Hai, Lani. Naik ke bisnya pelan-pelan saja, anak-anak. Terima kasih, Lani. Tidak masalah. Baiklah, kita berangkat. Terima kasih. Hati-hati berkendara. Jalanan ini selalu saja padat. Hai Toto. Dia pasti sedang membawa bis mogok ke bengkel. Ngomong-ngomong, aku penasaran kemana Lani pergi. Tayo, lihat jalan di depanmu. Oh, ya ampun. Kau tidak boleh melamun di tengah jalan. Aku cuma sedang memikirkan sesuatu. Itu berbahaya, Tayo. Kadang Gani bersikap seperti orang dewasa. Baiklah, Tayo. Sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. Itu Lani? Lani, halo. Hai Gani. Kenapa kau masih di kota? Bukankah kau mau ke pedesaan? Tapi ada sesuatu dan aku membatalkannya. Apa yang terjadi? Bis para sekolah mogok, jadi aku memberi tumpangan untuk mereka. Aduh geli. Anak-anak, jangan coret-coret di dalam bis. Kau memang bis yang baik, Lani. Aku jalan duluan ya, sampai nanti. Dah. Ada truk es krim. Wah. Es krim, es krim. Anak-anak, tenang dulu ya. Maafkan aku, Lani. Tapi apakah bisa menepi sebentar? Tentu, tidak masalah. Permisi. Anak-anak mau es krim. Apakah bisa menepi sebentar? Hah? Tentu saja. Pelan-pelan, anak-anak. Nanti kalian jatuh. Mereka pasti suka es krim. Naik ke bis pelan-pelan ya, satu persatu. Maafkan aku, Lani. Oh, tidak. Tidak apa-apa, aku bisa mencucinya. Es krimku jatuh. Nanti kubelikan lagi. Tolong berhenti menangis dan naik ke dalam bis ya. Selamat datang. Lani pasti sedang bersenang-senang. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya. Rogi. Para penumpangmu sedang menunggumu. Kenapa tidak bergerak? Apa ada yang salah? Maafkan aku, kita akan berangkat sekarang. Rogi, kau tidak boleh melamun di halte bis. Maafkan aku, lain kali aku akan lebih hati-hati. Bagus. Nah, aku duluan ya, Rogi. Kadang gak nih bersikap seperti orang dewasa. Ada apa? Wah, iya. Ke sudut jalan itu, boleh aku memberimu tumpangan? Itu bukan panda. Maaf, apa boleh kau tetap pakai kepalamu? Ini demi anak-anak. Anak-anak, ini panda. Terima kasih, Tuan Panda. Apa ada bis yang mogok lagi? Iya. Kerja bagus. Hai. Halo. Apa yang terjadi? Entahlah, Hana. Aku sedang mengajak anak-anak piknik. Tiba-tiba aku berhenti. Kalau begitu, ayo kita lakukan pengujian. Tunggu, mana anak-anaknya? Untung ada bis kecil yang baik hati yang mau mengantar mereka menghentikan aku. Bis kecil baik hati? Kira-kira siapa dia? Kita sudah sampai. Yeay, sudah datang. Terima kasih banyak, Lani. Sama-sama. Selamat tinggal, anak-anak. Anak-anak itu. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku pamit dulu. Baiklah. Tayo, Rogi. Hai, Gani. Kurasa Lani belum pulang. Tidak, memang belum. Kami mau menunggunya di sini. Aku ingin mendengar semua ceritanya mengenai perjalanan hari ini. Iya, aku juga penasaran sepanjang hari ini. Hai teman-teman. Kalian semua di sini? Lani, kemana kau pergi hari ini? Iya, apa yang kau lakukan? Ayo ceritakan pada kami. Aku tidak jadi pergi hari ini. Tapi aku melakukan yang jauh lebih menyenangkan. Bukan begitu, Gani? Apa yang lebih menyenangkan daripada bepergian? Apa yang kau lakukan? Itu rahasia. Gani, kau tahu apa yang dia lakukan? Ayo, beritahu kami. Aku juga tidak tahu. Apa kau mau ceritakannya pada kami? Walaupun dia tidak bisa bepergian, hari ini Lani bersenang-senang. Menolong orang lain itu menyenangkan, bukan? Pekerjaanku yang paling berat. Para bis kecil kembali ke garasi setelah bekerja keras seharian. Aku lelah sekali. Hai Rogi. Hai Tayo, kenapa kau terlihat lelah? Pekerjaanku lebih berat daripada biasanya hari ini. Tapi aku yakin tidak seberat pekerjaanku. Apa maksudmu? Aku tidak pernah beristirahat karena ada banyak sekali penumpangnya. Itu bukan masalah. Banyak anak-anak yang rewel di ruteku. Lalu, ruteku lebih sulit. Aku harus mendaki bukit. Hai, teman-teman. Ada apa dengan kalian? Rogi terus mengatakan betapa sulit rutenya dibandingkan aku. Memang benar. Kalian tidak tahu betapa beratnya ruteku. Kalau ingin membicarakan tentang yang berat, ruteku yang paling berat. Hari ini aku dapat banyak penumpang cerewet. Apa yang berat dengan itu? Siapapun bisa menanganinya. Nah, dari mana kau tahu? Kau bahkan belum pernah mencobanya. Kalau aku lihat, kalian berdua mendapat pekerjaan yang mudah. Apa kau bilang? Aku bisa lebih baik kalau aku ambil alih rutemu. Aku bahkan bisa lebih baik darimu. Kalian berdua sama sekali tidak sebagus aku sedikit pun. Teman-teman, bagaimana kalau besok kita bertukar rute? Hanya untuk sehari. Bertukar rute untuk sehari? Iya, kalian akan bisa tahu rute siapa yang paling berat, ya kan? Oke, aku setuju. Ayo kita lakukan. Apa? Aku juga. Iya, aku juga. Jadi semua setuju ya. Sekarang kita istirahat. Baiklah. Keesokan harinya. Apa semuanya sudah memutuskan rute siapa yang akan diambil? Lani akan mengambil rute Rogi. Rogi akan mengambil rute Tayo. Dan Tayo akan mengambil rute Lani. Kalian yakin akan baik-baik saja? Tentu saja. Para penumpangmu akan jatuh cinta padaku. Itu kan menurutmu. Para bis kecil memutuskan untuk bertukar rute selama sehari. Kuharap semua berjalan lancar. Halte bis ada di dekat sini. Aku akan berbuat yang lebih baik daripada Rogi. Seharusnya sekarang ini bis sudah datang. Aku pasti akan terlambat. Selamat pagi. Mana Rogi? Aku sedang buru-buru. Hari ini aku menggantikan Rogi. Namaku Lani. Benar, begitu? Akan kupastikan kalian dapat tumpangan yang menyenangkan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tolong buka pintunya. Oh iya, maaf. Selamat datang. Aku pasti terlambat. Mereka pasti sedang terburu-buru. Aku harus berbaik hati. Hari ini cuaca cerah kan? Kita akan berangkat. Kami buru-buru bisa berangkat sekarang? Iya tentu. Ini tidak semudah yang kupikirkan. Bisnya sudah datang. Baik. Selamat pagi, bis sudah datang. Hari ini Tayo tidak datang. Tidak, aku yang menggantikannya. Nama aku Rogi. Tapi aku mau Tayo. Aku jauh lebih menyenangkan daripada Tayo. Ayo masuk. Rogi, apa kau bisa buang angin seperti Tayo? Apa? Buang angin? Iya. Sudah kuduga, kau tidak bisa melakukannya. Aku mau Tayo. Tunggu, aku juga bisa melakukannya. Benarkah? Tentu, lihat. Apa itu? Hah? Tidak kuduga. Selamat pagi. Oh, ada bis baru? Hari ini aku menggantikan Lani. Tayo, siap melayani. Oh, tapi aku suka Lani karena dia sangat baik dan menyenangkan. Menurutku, aku jauh lebih menyenangkan daripada Lani. Benarkah? Kenapa begitu? Lihat ini ya. Aku yakin mereka sekarang menyukaiku. Apa itu? Jorok sekali. Apa? Aku tidak suka hal jorok. Itu sangat menjijikkan. Aku benar-benar minta maaf. Aneh, anak-anak suka trik itu. Wah, jalannya padat sekali. Para penumpang pasti bosan. Para penumpang, kalian pasti bosan karena macet kan? Tapi jangan khawatir, aku akan mengantar kalian ke tempat tujuan. Aku sudah terlambat, ada rapat. Sepertinya lajur lain lebih cepat. Kita ganti lajur saja. Baiklah. Kau tidak boleh muncul mendadak seperti itu, berbahaya. Aku minta maaf. Aku benar-benar terlambat. Ayo, kita kembali ke lajur yang tadi saja. Baiklah. Kita hampir saja kecelakaan. Jangan diam saja, ayo cepat jalan. Rogi selalu cepat dan dia selalu mengambil lajur yang lebih cepat. Maafkan aku. Apa yang harus kulakukan? Aku mempermalukan diriku sendiri dengan meniru Tayo. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Tentu saja, aku tahu aku bisa berbuat lebih baik daripada Tayo. Aku tahu, mereka akan lebih menyukaiku kalau mereka melihat kemampuanku berkendara. Permisi, boleh aku menyelam? Baiklah. Permisi, boleh aku menyelam? Baiklah. Hore, kita melaju. Bagaimana menurut kalian? Tidak boleh jalan seperti ini. Kamu membuat anakku takut. Aku benar-benar minta maaf. Aku harus menenangkan anak itu. Hai nak, kamu mendengarkan lagu? Itu ide yang bagus. Tayo juga suka menyanyi untuknya. Ayo nyanyikan sebuah lagu. Bangun pagi-pagi dan matahari sudah terbit. Bis kecil Rogi. Cuci dirimu dan sarapan yang bergizi dan waktunya berangkat. Baiklah. Tayo, dia bis yang sangat ramah. Melaju. Tayo, melangat. Itu namamu kan? Ya, itu namaku. Maaf, tapi apa kau bisa diam? Aku sedang membaca buku, kau menggangguku. Baiklah. Maaf. Para penumpang kecilku suka laguku. Sebaiknya aku diam. Di mana ini? Tayo? Iya. Apa pusat perbelanjaan masih jauh? Kita sudah melewatinya. Benarkah? Apa? Kenapa kau tidak beritahu? Hentikan bisnya. Apa semua baik-baik saja? Kau tidak boleh menyetir seperti ini. Lani tidak akan melakukan hal berbahaya seperti ini. Kau ini bagaimana? Dia selalu memberitahu kita halte sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf. Itu Tayo sedang kembali pulang ke garasi setelah bekerja. Lani? Hai Tayo. Hai teman-teman. Hai Rogi. Hai. Rogi, bagaimana pekerjaanmu? Hah? Itu luar biasa. Semua pasti menyukaiku. Bagaimana denganmu, Lani? Hah? Rutamu sangat mudah. Bagaimana denganmu, Tayo? Aku sangat terkenal. Para penumpang benar-benar menyukaiku. Apa besok kita bertukar lagi? Tentu saja tidak. Aku rasa kau benar. Para bis kecil pasti mengalami hari yang berat. Suara apa itu? Bagaimana ini? Aku ada rapat pagi ini. Masih bermasalah. Gani! Hai teman-teman. Ada apa, Gani? Ada apa? Salah satu banku kempes, teman-teman. Benarkah? Apa kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, tapi aku tidak tahu bagaimana dengan penumpangku. Lalu bagaimana? Apa ada yang bisa memberiku tumpangan? Aku sedang terburu-buru. Pak, bagaimana kalau Rogi mengantarmu? Hari ini aku belajar sesuatu yang baru. Kurasa Rogi jauh lebih baik dariku kalau ada penumpang yang terburu-buru. Lani? Permisi. Ya? Apa kami juga bisa menumpang denganmu? Kau harus menumpang pada Tayo saja. Aku baru sadar kalau anak-anak paling menyukai Tayo. Rogi! Lalu kami harus naik bis yang mana? Kalian harus ikut bersama Lani. Dia bis yang paling baik hati. Sebenarnya hari ini sama sekali tidak mudah. Aku tidak tahu Tayo punya rute yang sangat berat. Tidak, kita memang lebih baik dalam hal yang berbeda. Dan kita semua bekerja di rute yang paling cocok untuk kita. Benar sekali. Kurasa semuanya berhasil. Iya, Gani, kami akan berangkat sekarang. Toto sedang menuju ke sini, jadi jangan khawatir. Sampai nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Para bis kecil akhirnya mengerti bahwa tiap-tiap rute itu sulit. Dan masing-masing bis paling cocok di rute mereka sendiri. Gani sakit. Gani akan kembali ke garasi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Lampu merah. Ada apa, Pak? Apa itu? Maaf, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Apa kau sedang tidak sehat? Tidak, aku rasa aku harus menemui Hana dan diperbaiki. Benarkah? Aku yakin Hana bisa membuatmu merasa jauh lebih baik. Ayo. Baiklah. Hai Hana. Hai Gani. Oh, apa yang ada di mukamu itu? Aku mau ke tempat pencucian mobil. Kurasa kau harus memeriksa Rach. Dia merasa sangat sakit. Hai Hana. Ya ampun, ayo ikut aku. Baiklah. Ya baiklah, aku akan membersihkan diriku. Baik. Bagaimana keadaanku? Aku rasa mesinmu sangat kotor. Aku rasa kau perlu disuntik cairan pembersih mesin. Cairan pembersih mesin. Tetap di sini. Aku akan segera kembali. Baik. Wow, rasanya selalu nyaman setelah membersihkan diri. Tidak. Suara apa itu? Tidak. Apa aku benar-benar perlu suntikan itu? Tentu saja. Ini akan membuatmu langsung merasa lebih baik. Tapi. Kelihatannya sakit sekali. Menakutkan. Hai Gani. Hai teman-teman. Hai Gani, suara apa tadi? Aku mendengar ada yang menjerit. Rach sedang diperbaiki di bengkel sekarang ini. Dan Hana memberinya suntikan besar yang menakutkan. Suntikan? Apa itu? Itu pasti cairan pembersih mesin. Cairan pembersih mesin? Itu membantu membuat mesin yang kotor bersih lagi. Iya, tapi suntikan itu rasanya aneh ketika masuk. Benar-benar tidak menyenangkan. Selain itu, jarumnya sangat besar dan tajam. Benar-benar menakutkan. Aku tidak pernah mengalaminya lagi. Benarkah? Jadi karena itu Rach ketakutan. Ini. Gani takut dengan cairan pembersih mesin. Keesokan paginya. Aku sudah bangun. Oh, semuanya masih tidur. Hai, Hana. Oh, hai, Tayo. Apa kabar? Aku baik. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Oh, sebenarnya aku mau menemui kalian semua. Untuk apa? Kemarin aku memberi Rat suntikan cairan pembersih mesin karena mesinnya kotor. Itu membuatku sadar sekarang sudah waktunya memberi kalian suntikan itu juga. Hah? Cairan pembersih mesin? Huh? Kau harus mendapat suntikan itu atau mesinmu bisa mogok. Cairan pembersih mesin? Ini. Tidak! Tidak mau! Jadi tolong ajak semuanya ke bengkel kalau sudah bangun. Mengerti? Baiklah. Aku tidak mau disuntik. Aku akan menunggumu di bengkel. Iya. Tayo datang. Oh tidak, Gani melarikan diri karena dia takut disuntik. Gani mau kemana? Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bermaksud melarikan diri. Hana pasti sedang mencariku. Ini. Tapi aku takut sekali. Bagus, kalian sudah datang. Apa kami harus benar-benar disuntik? Aku benar-benar tidak mau. Ya, harus. Kau harus disuntik kalau tidak mau sakit. Hah? Omong-omong, mana Gani? Hari ini Gani pergi pagi-pagi sekali. Oh ya? Dia tidak pernah pergi tanpa memberitahuku. Apa yang harus kita lakukan? Gani juga perlu disuntik. Kalau begitu boleh aku disuntik nanti saja bersama Gani? Aku juga. Kami semua harus disuntik nanti saja. Enak saja. Kalian bisa disuntik lebih dulu. Hari ini aku merasa tidak enak badan. Mungkin karena aku sangat khawatir. Seharusnya dari awal aku tidak pergi. Selamat datang. Apa kau baik-baik saja? Kau terlihat kelelahan. Oh tidak, aku baik-baik saja. Kita berangkat sekarang. Apa yang terjadi? Apa aku gemetar seperti ini? Kenapa ini? Bisa bergetar dan bergoyang. Ada apa? Tidak, jangan khawatir semuanya. Ada apa denganku? Wow. Semua menatapku. Kurasa aku benar-benar sakit. Suara apa itu? Lihat, aku jadi kotor. Maafkan aku, Shine. Ini memalukan. Aku benar-benar minta maaf. Hei, lampu hijau, ayo cepat jalan. Iya, maafkan aku. Ini sangat memalukan. Ada apa denganku hari ini? Apa itu? Aku jadi seperti Reg. Apa mungkin aku? Aku merasa jauh lebih baik setelah diberi cairan pembersih mesin. Awalnya memang agak menakutkan, tapi aku sangat senang sudah disuntik. Hai, Shine. Tayo. Shine, ada apa dengan wajahmu? Semua ini salah Gani. Apa yang Gani lakukan? Gani tiba-tiba bersin dan menyemburkan asapnya ke wajahku ini. Apa benar begitu? Aku baru saja membersihkan diri, sekarang lihat betapa kotornya aku. Aduh, bagaimana ini? Ya ampun, itu bukit. Sepertinya jauh lebih curam daripada biasanya. Tapi aku harus cepat, para penumpang pasti sedang menunggu. Ini aneh, aku merasa lelah. Apa yang terjadi? Kenapa dia berhenti? Aku tidak bisa bergerak lagi. Bisa mundur. Kenapa ini? Tolong, tolong. Kenapa ini? Kau baik-baik saja? Tidak, aku merasa sakit. Oh, Toto, tolong rawat Gani. Oh, baiklah, aku akan menolongmu, Gani. Terima kasih, Toto. Apa yang terjadi? Kau bisa terluka kalau Tayo tidak memberitahuku tadi. Tayo memberitahumu? Shen memberitahuku mengenai keadaanmu. Gani, aku akan mengambil alih rutemu supaya kau bisa istirahat. Terima kasih banyak, Tayo. Dengan senang hati. Aku benar-benar minta maaf, Hana. Aku melarikan diri karena takut pada cairan pembersih mesin. Jadi itu masalahnya? Maafkan aku. Aku tidak akan pernah lari lagi. Baik. Aku akan memberimu suntikan itu sekarang agar kau bisa cepat sembuh. Tapi aku... Tidak apa, Gani. Jangan takut. Tadi aku sudah disuntik dan rasanya sama sekali tidak sakit. Benarkah? Gani, apa kau bisa buka penutup pengisi dayamu? Baiklah. Aku mulai. Sudah. Apa sudah selesai? Hana, sudah selesai belum? Ya, sudah selesai. Semua sudah selesai. Sudah, aku bahkan tidak tahu kau sudah mulai atau belum. Oh ya, kau lihat awalnya memang menakutkan. Tapi sebenarnya tidak ada apa-apa, benar kan? Iya, sama sekali tidak sakit. Lihat Gani, kau meributkan sesuatu yang tidak perlu. Itu melarikan diri lagi. Maafkan aku, teman-teman. Kau tidak takut cairan pembersih mesin lagi, kan? Tidak, tidak lagi. Tapi lebih baik aku tidak mendapatkannya lagi. Apa? Semoga cepat sembuh, Gani. Kami tidak sabar ingin melihatmu sehat lagi. Tayo yang paling hebat. Pagi-pagi sekali, para bis kecil telah berkumpul di bengkel. Hari raya bis. Itu adalah hari raya tahunan di mana kita mengundang teman-teman mobil untuk datang ke garasi bis dan bersenang-senang. Kita juga akan mengadakan acara penampilan bakat, jadi pasti menyenangkan. Di akhir acara, kita akan memberikan penghargaan bis terbaik tahun ini. Penghargaan bis terbaik? Penghargaan itu diberikan kepada bis yang bekerja paling keras tahun ini. Ya, siapa yang ingin tampil di acara bakat? Maksudmu kita juga bisa tampil? Tentu saja. Tapi apa yang bisa ditampilkan di acara bakat? Aku tahu. Tayo, bagaimana kalau kau mainkan lagu? Itu ide bagus. Aku? Iya, Tayo. Ayo coba. Iya. Semua orang menyukainya. Jadi kau mungkin memenangkan hadiah utama. Menurut kalian begitu, kah? Baiklah, aku akan berlatih keras agar bisa memenangkan hadiah pertama. Tayo berlatih keras setiap hari agar memenangkan hadiah utama. Akhirnya hari itu pun tiba. Wow, kau pasti akan memenangkan acara bakat itu, Tayo. Terima kasih, teman-teman. Ngomong-ngomong, menurutmu siapa yang akan dapat penghargaan bus terbaik? Wah, mungkin saja aku. Aku berharap salah satu kita yang dapat. Itu pasti luar biasa, tapi mungkin itu tidak akan terjadi. Kalau dipikir-pikir, kita ini masih kecil dan ada banyak bis lain yang luar biasa. Lalu suatu hari nanti, aku pasti menjadi bis terbaik. Aku juga. Ayo kita bekerja sekarang. Cepat selesaikan tugas dan nikmati hari raya. Bye. Baiklah, ayo. Setelah menyelesaikan tugasnya, Tayo pun kembali ke garasi. Aku selesai lebih lambat daripada yang aku kira. Aku harap aku belum terlambat untuk hari raya. Aku harus cepat-cepat. Apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Balonku terbang, aku mau mengambilnya. Tapi waktu aku kembali, Bis Kindi sudah tidak ada. Tidak, Bis Kindi pasti sudah membuat kesalahan. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus kembali ke garasi untuk acara bakat. Ibu. Tapi aku tidak bisa meninggalkan anak ini sendirian. Hei, nak. Aku akan mengantarmu ke sekolah. Jangan khawatir. Terima kasih. Tidak masalah. Ayo naik. Baiklah. Baiklah, kita berangkat. Kalau cepat-cepat, aku pasti sempat tampil saat giliranku. Aku harus bergegas. Sebentar lagi dimulai, kan? Iya, aku tidak sabar. Aku tidak melihat Tayo kemana ya? Jangan khawatir, Cito. Aku yakin dia pasti sedang sibuk berlatih. Menurutmu begitu? Iya. Oh. Acaranya sudah mulai. Senang bertemu denganmu. Aku akan menjadi pembawa acara malam ini. Aku Hana. Dan aku Rocky. Rocky, menurutmu siapa yang akan menjadi bis terbaik tahun ini? Aku sendiri tidak sabar untuk mengetahuinya. Bis terbaik akan diumumkan di akhir acara. Jadi, jangan kemana-mana ya. Kalau begitu, aku rasa sekarang waktunya memulai acara pertama. Sekarang kita akan mulai acara bakat. Aku dengar banyak mobil mengagumkan yang ingin menunjukkan bakat mereka. Ya, pertama kita akan menampilkan peserta pertama, Speedy dan Shay. Speedy dan Shay. Kau sudah siap, Shay? Tentu. Ayo mulai. Ayo mulai. Di mana Tayo? Tayo, terima kasih banyak. Terima kasih. Dengan senang hati. Selamat tinggal. Dadah. Aku terlambat, tapi aku senang bisa menolong anak itu. Aku tidak akan terlambat tampil kalau bergegas. Bis biru kecil. Apakah baik-baik saja, Bu? Kurasa bayinya mau lahir. Bayi? Aku sudah menghubungi ambulan, tapi rasa sakitnya sudah tidak tertahankan lagi. Aku akan mengantarkanmu ke rumah sakit. Oh, kalau aku mengantarkannya ke rumah sakit, aku pasti tidak sempat tampil di acara bakat. Tapi aku sudah berlatih keras untuk itu. Tapi aku tidak boleh mengabaikan orang yang memerlukan bantuanku. Ayo naik, Bu. Terima kasih. Pegangan yang erat. Yo, when the lights turn, bet you gotta pull over the brakes. Now you're singing like a song when you wanna adalah penampilan luar biasa dari Tony. Nah, peserta terakhir hari ini adalah Tayo si bis kecil. Tayo, Tayo, Tayo, Tayo, Tayo, silakan tampil. Tayo, mana Tayo? Tayo, Tayo. Kenapa dia tidak ada? Mana dia? Ya? Aduh, kemana dia? Kok belum datang? Sepertinya Tayo tidak akan tampil malam ini. Baiklah. Kalau begitu, kita sudahi acara bakat malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Kenapa tidak ada? Ya ampun. Acara bakatnya sudah selesai. Tayo. Aku senang ibu itu melahirkan dengan selamat. Acara bakat sekarang pasti sudah berakhir. Sia-sia aku berlatih keras selama ini. Apa yang terjadi di sana? Aku mau melihat lebih dekat. Permisi, apa semua baik-baik saja? Hana? Tayo? Apa yang kau lakukan di sini? Aku sangat cemas sehingga aku datang untuk mencarimu. Hana? Jadi, dari mana saja kau? Sebenarnya... Oh, jadi begitu. Maafkan aku. Aku ingin datang tepat waktu. Oh, tidak perlu minta maaf. Aku malah sangat bangga padamu, Tayo. Kau menolong banyak sekali orang hari ini. Terima kasih, Hana. Kau pasti kecewa tidak tampil di acara bakat, ya? Tidak apa-apa. Aku bisa tampil tahun depan. Aku akan berlatih lebih keras dan memenangkan hadiah utama. Wow, bagus sekali, Tayo. Sekarang sudah larut. Ayo kita kembali ke garasi. Baiklah. Aku rasa acaranya sudah berakhir. Kami semua sedang menunggumu. Tayo, kau lakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih, Tayo. Aku tidak sengaja meninggalkan anak kecil tadi. Aku baru saja dengar kabar dari rumah sakit. Ibu hamil yang kau antar tadi baik-baik saja sekarang. Itu bukan masalah besar. Rocky, ayo kita lanjutkan acara terakhir Hari Raya Bis ini. Aku kira acaranya sudah selesai. Tidak, belum. Dan sekarang, dengan senang hati ku persembahkan penghargaan bis terbaik tahun ini. Penghargaan bis terbaik tahun ini jatuh pada... Tidak lain lagi. Tayo, si bis kecil. Iya, Tayo. Kau selalu bekerja keras. Selain itu, hari ini melakukan tugas yang luar biasa. Kau layak mendapatkannya. Selamat ya, Tayo. Selamat ya, Tayo. Kau hebat, Tayo. Wow, terima kasih banyak semuanya. Selamat, Tayo. Tayo menerima penghargaan besar karena bekerja keras dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Tayo mendapatkan hari terbaik dalam hidupnya. Selamat, Tayo.